Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala fi kitabih Aqidat As-Salaf Ashab al-Hadith. Qala akhbarana Abu Abd Rahman Muhammad ibn Husayn ibn Musa As-Sulami qala akhbarana Muhammad ibn Mahmud Al-Faqih Al-Marwazi biha ay bil marw. Qala hadathana Muhammad ibn Umair Ar-Razi qala hadathana Abu Zakaria Yahya ibn Ayyub Al-Allaf At-Tujibi bi Misr. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا أشهب بن عبد العزيز قال سمعت مالك بن أنس أو مالك بن أنس يقول إياكم والبدع قيل يا أبا عبد الله وما البدع قال أهل البدع الذي يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. Dalam sanad yang dibawakan oleh Al-Imam As-Sabuni, yang sanad ini sampai kepada Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, pernah suatu ketika Imam Malik mengatakan iyakum wal bidah, hati-hati kalian dengan bidah yang ada. Maka kemudian ada yang bertanya, jazakallah, ya Aba Abdillah, wa mal bidah, ya Aba Abdillah, apa itu? Yang apa yang kau maksud dengan bid'ah-bid'ah ini? Maka kemudian Al-Imam Malik mengatakan, ahlul bid'ah yang mereka berbicara dalam permasalahan asma wa sifat tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, tentang kalam, pembicaraan Allah subhanahu wa ta'ala, tentang ilmunya dan kudrahnya, kemampuan Allah. Berbicara dalam permasalahan atau dalam bab ini, asma wa sifat, yang dimana mereka la yaskutuna ma sakata anhu sahabat wa tabi'in. Para sahabat dan para tabi'in diam, tidak mengorek-ngorek, tidak memperbincangkan, tidak membahasnya. Ini al-bid'ah, tidak mau diam. Nah, mereka terus membahas, mereka terus berbicara, padahal sahabat tidak membahas. Ini bid'ah. Maka sampai-sampai kita mengetahui, telah lewat bersama kita, bagaimana sebuah bentuk pertanyaan, ini hanya sebuah bentuk pertanyaan, banyak bid'ah-bid'ah yang terjadi, dalam permasalahan asma wa sifat, di antaranya itu tadi. Sebuah bentuk pertanyaan yang ternyata salaf tidak pernah bertanya dengannya, maka ini pun menjadi sebuah bid'ah. Karena kaitannya dengan akidah. Ketika sudah dalam permasalahan asma wa sifat, bertanya itu adalah kaifa, bagaimana. Pertanyaan kaifa, pertanyaan bagaimana ini, kalau sudah kaitannya dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dengan nama-namanya, ini pertanyaan yang tidak pernah dilontarkan sama sekali oleh para sahabat dan para tabi'in. Nah, ini pertanyaan syaitan yang bersumber tentunya dari syaitan. Allah dan Rasulnya mengkhabarkan apa adanya seperti itu. Para makhluk tidak mengetahui kecuali apa yang Allah dan Rasulnya khabarkan. Kemudian bertanya dengan kaifa, bagaimana sifat Allah itu seperti apa? Istiwanya Allah itu bagaimana? Antum perhatikan. Sehingga memang dalam permasalahan asma wa sifat ini betul-betul murni tauqifi. Tauqifi artinya memang sudah. Kalau enggak dalil, kita enggak berbicara. Seperti itu. Kalau enggak ada dalil atau ucapan para salaf yang menyebutkan, kita juga enggak berbicara. Nah, tapi ketika dalil berbicara, kita tetapkan. Ketika pertanyaan dalam bentuk lain ternyata ada dalilnya, maka kita katakan bahwa kita bertanya seperti itu. Kaifa dengan aina. Ini sama-sama bentuk dari sekian bentuk model atau sekian macam cara bertanya. Yang satunya sabit dari sunnah, sementara yang satunya lagi bid'ah. Aynallah. Dengan yang satunya kaifa istiwa Allah misalnya, atau kaifa ghadabullah dan yang lainnya. Sehingga salah satu ciri-ciri al-bidah itu ketika ada permasalahan asma wa sifat, mereka memperbincangkan apa-apa yang para sahabat dan para tabi'in tidak memperbincangkan. Nah, ini disebut oleh Imam Ahmad, la yaskutun amma sakatan sahabat wa tabi'un. Mereka tidak diam dari perkara yang para sahabat dan para tabi'in diam. Makanya Imam Ahmad ketika ingin mengilzamkan Ahmad ibn Abi Du'ad, salah satu dari pentolan Mu'tazilah di zamannya, itu dengan memakai uslub ini. Apakah hal ini, yaitu Al-Quran kalam makhluk, diketahui oleh Allah dan Rasulnya? Iya. Dengan para sahabat? Iya. Ini pengakuannya orang yang sesat tadi itu, mubtadi tadi itu, Ahmad ibn Abi Du'ad. Dia mendakwakan, mengklaim iya. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Ahmad. Ya sudah, mengetahui iya. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menyampaikan hal ini atau mereka diam? Nah, ini yang dihadapi oleh Ahmad ibn Abi Du'ad ini, di hadapannya itu Imamul Muhaddisi, seorang ahli hadis yang sangat paham tentang riwayat, selemahnya riwayat, penyakit-penyakitnya riwayat. Enggak mampu untuk mengatakan ada, iya disampaikan. Karena kalau ngomong seperti itu, Imam Ahmad tinggal bertanya, hadir rijalku, mana sanadnya? Enggak berani. Makanya sudah, tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali mata. Ketika ditanya, apakah Rasulullah dan para sahabatnya menyampaikan hal ini, terdiam. Nah, akhirnya Al-Khalifah yang ketika itu menyaksikan dialog ini menekan kepada Ahmad ibn Abi Du'ad ini untuk menyampaikan. Bagaimana jawaban? Kurang lebih seperti itu ya ceritanya. Maka dijawab oleh Ahmad ibn Abi Du'ad, tidak. tidak menyampaikan, artinya diam. Nah, maka kemudian Imam Ahmad ketika mendengar Jabir langsung mengatakan, tidakkah engkau diam dalam perkara yang Rasulullah dan para sahabatnya pun diam? Kalau mereka ternyata tidak menyampaikan hal ini, mengapa engkau memaksakan dan mendakwahkan kepada manusia apa-apa yang mereka diam darinya? Nah, sehingga permasalahan lagi kembali akhirnya kepada apa? Salaf. Nah, kita ilzamkan musuh-musuh sunnah ini dengan perbuatan salaf. Dan memang harus seperti itu. Sehingga kalau mau berdiskusi dengan seseorang, ini awal yang harus ditekankan. Kesepakatan kita berdiskusi aturannya apa? Ya, Al-Quran dan Sunnah, sepakat? Iya. Tapi Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahamannya siapa? Ya, pokoknya Al-Quran dan Sunnah. Oh, sepakat ya Al-Quran dan Sunnah ya? Iya. Kalau gitu, kita masih mencari poin ini pemahamannya, siapa yang mau kita pakai, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ya? Iya. Harus seperti itu. Nah, tinggal kita lihat. Siapakah orang-orang yang dalam Al-Quran dan Sunnah mereka mendapatkan pengakuan dari Allah dan Rasulnya bahwa mereka dicintai oleh Allah dan Rasul. Nah, sudah pada akhir ini, oh ya kaum mukminin, baik kaum mukmin yang mana? Akhirnya ujungnya kepada para sahabat. Tidak ada suatu kaum yang ditakyin langsung. Artinya disebut tidak secara umum, bukan sifat-sifatnya, tapi memang orang per orangnya yang disebut. Tidak ada yang mendapatkan stempel tazkiyah dari Allah dan Rasulnya kecuali mereka para sahabat. Sehingga mau tidak mau, kalau mereka betul-betul jujur dalam pengakuan dan klaim mereka bahwa mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka mereka harus sepakat bahwa pemahaman yang dipakai adalah pemahaman orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran, bahwa orang-orang tersebut terjamin. Dan itu tidak ada kecuali para sahabat. Kalau mereka sepakat, baru. Baik, sudah. Nah, ini enak. Kalau sudah lawan diskusi kita ini mensepakati hal ini, sudah tinggal kita harus banyak-banyak mengetahui dalil. Banyak-banyak mengetahui ilmu. Seperti itu. Nah, man hafizat dalil faqad qawiyat hujjatuh. Barang siapa yang hafal dalil, sungguh telah kuat hujjahnya. Ini para salaf, sebagian salaf mengatakan seperti ini. Dan ini benar. Sudah kita sekarang perhatikan. Apa yang kita sekarang dakwahkan ini, entah dakwah melalui lisan ataupun dakwah melalui perbuatan. Contoh kecilnya adalah jenggot misalnya. Apa kalau ummahat adalah berpakaian untuk aurat? Beda. Orang ketika kita sampaikan, kita dakwahkan, Pak, yang seperti ini harus seperti ini, Pak. Nah, itu kamu ngapain sih berjenggot-jenggot? Kamu tuh celananya ngapain sih kayak orang kebanjiran? Orang awam, biasa. Kalau kita mampu, kalau dia, Pak, ini sunnahnya Rasulullah. Rasulullah melakukan seperti ini. Ini masih orang bisa membuka pintu api yang kita sebutkan. Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man asfala min al-ka'bainil izar fa finnar." Nah, artinya, Pak, Bapak tahu artinya enggak? Sehingga salafi itu harus hafal dalil, terkhusus dalam perkara-perkara yang memang dia tampak darinya. Nah, seperti itu. Diujar dengan akhwa dan ummaha. Bercadar. Tapi enggak. Ya ada di Al-Quran itu. Seperti ini enggak. Tapi yang disebutkan ayatnya. Ya ayuhan nabi. Kulli azwajika. Wabanatika. Wanisa'il mu'minin. Yudinina alaihinna min jalabi bihin. Zalika adna. Ayyu'rafna falayu'zain. Enak. Kalau hafal dalil. Ini Al-Quran. Artinya orang ya sudah gimana Al-Quran apalagi hadis itu lebih kuat hujah. Nah, sehingga di sini kita harus membiasakan sekarang. Apalagi perkara-perkara yang memang orang awam banyak mencela atau memperbincangkan atau beristihza dengan hal-hal yang kita lakukan. Jenggot, isbal misalnya, atau apalagi yang lainnya. Seperti itu. Sehingga nyaman kita menyampaikan kepada orang, juga orang bisa menerima dengan lebih mudah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala akhbarana Abu al-Husain Ahmad ibn Muhammad ibn Umar az-Zahid al-Khaffaf qala akhbarana Abu Nu'aym Abdul Malik ibn Muhammad ibn Adi al-Faqih qala hadathana al-Rabi ibn Sulaiman qala sami'at al-Shafi'i rahimahullah yakul li'an yalqallaha al-abdu bi kulli dhanbin ma khala shirk ahabbu ilayya min an yalqahu bi shay'in al-ahwa. Malik di sini membawakan sanadnya sampai kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kata Imam Syafi'i Abu Abdullah, siapa namanya Abu Lukan? Imam Syafi'i. Nah, Muhammad ibn Idris. Kata beliau rahimahullah ta'ala, kalau seandainya seorang hamba itu berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan seluruh dosa, kecuali syirik, ya, seorang hamba berjumpa dengan Allah dengan membawa dosa-dosa semuanya kecuali dosa syirik. Nah, kata Imam Syafi'i, ini aku lebih sukai daripada hamba ini bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala membawa satu kebidahan, satu perbuatan yang bersumber dari ahwa, dari bidah. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa dosanya bidah itu asyaddu wa a'dham minal ma'asi. Seperti itu. Bidah satu saja. Ini orang syarik atau orang ini zani. Orang ini syarrab, tukang minum, tukang berzina. Nah, muqamir, tukang judi. Nah, tapi dia muwahhid, ini pasal pertama ya. Dan dia sunni salafi. Ini masih lebih ringan. Dibanding seorang zahid, abid, sawam, seorang yang zuhud, seorang yang banyak ibadahnya, banyak puasanya, tapi indahu syai'un mil bid'ah. Ada satu bid'ah bagi dirinya. Bid'ah itu umum ya. Segala sesuatu dalam perkara din yang tidak ada contohnya dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, entah itu perkara akidah atau fikih atau keyakinan atau manhaj, termasuk ini perkara apa? Hizbiyah. Hizbiyah bagian dari bid'ah. Maka ini dosanya lebih besar. Nah, mengapa? Alasannya jelas. Karena syaitan menghiasi bid'ah ini dengan sesuatu yang dengannya pelakunya itu merasa bahwa ini adalah takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun maksiat pelakunya tahu bahwa ini adalah perbuatan yang haram. Yang dengan itu ketika dia diingatkan, disampaikan ayat, itu lebih mudah untuk dia kembali. Karena dia paham ini salah. Nah, ini ucapannya Imam Syafi'i yang pada hakikatnya mustambab minal ayat, minal adillah. Nah, seperti itu. Qala akhbarana Abu Tahir Muhammad ibn al-Fadl, qala hadatsana Abu Amr qala hadatsana Abu Amr al-Hiyari, qala hadatsana Abu Zahra atau Abu al-Azhar. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن جعفر ابن برقان قبيصة سفيان والمراد سفيان ابن عيين. Ini sebenarnya kalau kita belajar ilmu setelah hadis, ilmu hadis masya Allah ini sebenarnya. Nah. عن جعفر ابن برقان قال سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء فقال إلزم دين الصبي fil kuttab al-a'rabi Walha amma siwa dhalik. Nah. Al-Mu'allif membawakan sanadnya sampai kepada Umar bin Abdul Aziz. Ada seorang yang bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz tentang sesuatu dari ahwa, yaitu dari bid'ah. Kata Umar bin Abdul Aziz, kamu ini peganglah agamanya anak-anak kecil. Nah, dan orang-orang badui. Maksudnya di sini, artinya mereka itu, anak-anak kecil ini masih di atas fitrah. Seperti itu. Badui dengan kepolosannya, ketika fitrahnya bagus, tidak macam-macam. Tetapi ini asar ini dhaif. Sebenarnya mu'allif di sini bahwa Ja'far ibn Burqan itu tidak menjumpai Umar bin Abdul Aziz sehingga sanadnya munqati'. Nah, tapi datang dari sebagian salaf ketika ditanya, bagaimana sih kita, artinya ini orang sudah masuk ke ilmu kalam, masuk ke ilmu mantik, bid'ah yang lainnya, dalam kondisi tentunya ketika itu masyarakat masih sebagian besar atau mayoritasnya atau asalnya mereka ahli sunnah. Nah, mereka para muwahhidin, mereka para orang yang berbantu dengan sunnah. Maka dikatakan ana ala dini ajaizina sabu. Aku ini berada di atas agamanya ajus-ajusnya yang ajaizina sabu. Yaitu ajus siapa? Nenek-nenek, artinya orang awam yang ada di daerah tersebut yang fitrahnya masih belum rusak, bukan orang yang berilmu tapi akidahnya masih benar. Enggak usah belajar ilmu terlalu mendalam, tapi ternyata dipelajari ilmu bid'ah. Hah? Ilmu kalam, filsafat, dan yang lain. Enggak usah repot-repot. Ikuti itu agamanya nenek-nenek yang ada di dunia sabur. Ini dalam tanda kutip ini. Bukan kemudian semua orang awam akhirnya kita ikuti, tidak. Tapi di suatu mayor, di suatu tempat yang memang ternyata di situ akidah ahli sunnah tersebar dan meluas, hukum asalnya mereka dikatakan sebagai ahli sunnah. Nah, karena memang malam ini kita ada ikhwan, ada rencana sebagiannya bertahun kerja bakti, maka kita cukupkan sampai di sini. Yang perlu kita ketahui bahwa terkait dengan orang awam itu ada sebuah pertanyaan. Apa hukum kaum muslimin, orang awam yang ada di negeri-negeri Islam? Apakah hukum asalnya mereka itu ahli sunnah salafiyun atau tidak? Nah, dijawab oleh Syekh Abdul Al-Bukhari rahimahullah ta'ala bahwa salafi ini akhas minal Islam di zaman sekarang, ya. Nah, sehingga hukum asalnya mereka, kita kan mereka adalah muslimun. Tetapi dikatakan mereka salafiyun, tidak. Tidak bisa. Nah, hukum asalnya mereka adalah muslimun, iya. Tetapi mereka salafiyun, tidak. Diperjelas dengan jawaban oleh Syekh Muhammad bin Hadi di tempat yang lain dan di waktu yang lain ketika ditanya dengan pertanyaan yang sama, kata Syekh Muhammad bin Hadi, dilihat tempatnya. Apabila di negara atau suatu daerah tersebut memang dakwah Ahlussunnah tersebar dan mayoritas masyarakatnya berakidah dan bermanhaj dengan manhajnya Ahlussunnah, maka kita katakan hukum asalnya orang awam yang disebut adalah Ahlussunnah. Namun apabila tidak, maka tidak. Nah, faham dengan ikhwan? Sehingga contoh di Indonesia berat untuk kita mengatakan hukum asal dari kaum muslimin di Indonesia adalah Ahlussunnah. Kalau yang dimaksud dengan Ahlussunnah adalah secara view. Ini berat. Karena tahu sendiri. Nah, seperti itu. Baik, kita cukupkan dari sini. Kalau memang ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.